Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjut hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih Riyadhus Salihin bab al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar hadis as-samin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a hataman min zahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila li rajulin ba'dama zahaba rasulullah sallam khut khatamaka intafa' bihi qala la wallahi la akhuduhu abadan waqad tarahu Rasulullah SAW. Rawahu Muslim. Kata Imam Nawawi rahimah ta'ala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW melihat ada di tangan seseorang cincin dari emas. Fanaza'ahu fatarahahu, maka diambilnya cincin emas ini dari seorang laki-laki itu yang dilihatnya, lalu dilempar, dibuang. Wa qala ya'mudu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Lalu Rasulullah mengatakan, ada seseorang yang dengan sengaja meletakkan bara api di tangannya. Menyalakan bara api, lalu diletakkan di tangannya. Ini adalah ungkapan keras, peringatan keras setelah mengambil lalu melemparkannya, lalu diingatkan bahwa itu adalah serupa seseorang yang sedang meletakkan bara api di tangannya. Sepertinya Rasul alaihi salatu wasalam, maka orang itu dinasehati oleh orang lain, khud hatamaka intafi' bihi. Maka dinasihatkan, ambillah itu tadi yang sudah dilempar oleh Rasul untuk dimanfaatkan, bisa dikasihkan istri atau dijual atau yang lainnya. Maka dia mengatakan, la wallahi la akhuduhu abadan waqad tarahu Rasulullah SAW. Saya tidak akan mengambilnya selamanya karena itu telah dilempar, telah dibuang oleh Rasul alaihi salatu salam. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan qala al mu'alif rahimahu ta'ala fi mana qala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khatiman min dhahab fanaza'ahu Nabi SAW min yadihi wa tarahahu fil ard. Imam Nawawi telah menukilkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW melihat seseorang yang di tangannya ada cincin yang terbuat dari emas, bahannya itu dari emas, cincin emas. Maka diambillah cincin emas itu dan dilemparkan dibuang sama Nabi SAW ke tanah. Lalu Nabi mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'alu fi yadihi. Seseorang telah dengan sengaja mengambil jamrah dari api neraka lalu diletakkan di tangannya. Falamma dhahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam qila lirajulin khudh hatamaka intafa bihi. Maka orang itu pun dinasihatkan sepertinya Rasul, ambillah cincin itu untuk dimanfaatkan, untuk diambil olehmu dimanfaatkan, artinya dijual ataupun buat istrinya. Maka orang itu pun si sahabat yang telah ditegur oleh Rasul dan dia mempunyai keimanan yang tinggi mengatakan, wallahi la akhudhu hatiman tarahahu Nabi SAW. Saya tidak akan ambil, wallahi demi Allah, saya tidak akan mengambilnya lagi sesuatu yang telah dibuang oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Walaupun emas, walaupun harganya mahal, walaupun perkara atau barang yang bernilai, tapi karena itu Rasul, karena Rasul telah membuangnya, maka saya tidak akan mengambilnya. Dan dia untuk memantapkan dirinya berucap dengan kalimat wallahi. Syekh rahimahullah mengatakan, atal mu'alif rahimahullah bihadzal hadis fil bab al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kata Syekh Utsaimin, Imam Nawawi telah mengambil hadis ini dan meletakkannya di bab al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kenapa? Li'anna fihi taghyir al-munkar bil yad. Karena di dalam hadis ini ada contoh bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam telah melakukan taghyir, perubahan atas kemungkaran lalu dilakukan perubahan dengan tangan Rasul alaihi salatu wasallam sendiri. Fa inna libasar rajul dhahab muharram wal munkar. Ketahuilah bahwa mengenakan cincin kalau itu terbuat dari zahab, dari emas, maka itu ada satu perbuatan yang haram dan perbuatan munkar. Kama qala Nabi alaihi wasallam fi zahab wal harir annahuma ahala linisa ummati wa harramaha ala dzukuriha. Sebagaimana dalam sabda Nabi bahwa ketika berbicara tentang emas dan harir sutra, bahwa keduanya telah dihalalkan oleh Allah untuk wanita umatku dan diharamkan untuk laki-lakinya, menunjukkan bahwa emas dan juga harir sutra Allah haramkan bagi laki-laki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi untuk wanitanya dihalalkan. Fala yajuz lirajul ayalbis hatiman min dhahab wala ayalbis qaladah min dhahab wala ayalbis thiyaban fiha azratun min dhahab wala ghairi dhalik. Maka tidak boleh bagi laki-laki mengenakan cincin yang terbuat dari emas, ataupun kalung terbuat dari emas, ataupun pakaian yang kancingnya terbuat dari emas. Tidak boleh. Karena kita lihat sebagian orang zaman sekarang ini kancingnya bukan seperti kancing biasa saja, tapi kancing berhias. Ada emasnya dan juga ada batu permatanya. Kadang-kadang di antara mereka menggunakan emasnya itu ikatannya atau pemegang untuk batu permatanya itu pakai emas. Maka ketahuilah kancingnya seperti itu diharamkan bagi laki-laki. ataupun yang lain, entah itu kacamata ataupun jam yang dari emas, maka tidak boleh digunakan untuk laki-laki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah. Sementara sekarang terus dikembangkan dan dikembangkan peralatan laki-laki terbuat dari emas, sampai-sampai HP itu dibuat dari emas untuk laki-laki. Ketahuilah, perbuatan seperti itu termasuk mungkar dan muharram. Yajib ayatajannab az-zahab kullahu. Maka seorang laki-laki muslim harus menjauhkan dirinya dengan perhiasan-perhiasan yang dari emas apapun jenisnya. Wa dzalika anna dzahab innama yalbisu min man yahtaj ila zinah wa tajammal wa tajammul. Karena yang namanya emas itu diperlukan untuk orang yang butuh untuk memperindah diri, menjadikan dirinya cantik. Itu bukan laki-laki, tetapi kal mar'ah tatajammal li zawjiha tayarghab fiha. Yang pantas untuk berhias dengan emas adalah wanita, karena dia perlu tampil cantik, indah di hadapan suaminya. Maka bolehnya wanita menggunakan emas ataupun harir. Sementara laki-laki, laki-laki tidak pantut untuk mempercantik dirinya, untuk berhias agar dirinya lebih cantik. Bukan sifat laki-laki. Qala Allah azza wa jalla awaman yunashsha'u fil hilyah wa huwa fi khisam ghairu mubin. Apakah patut untuk anak Allah dari wanita yang dibesarkan atau ditumbuhkan dengan apa? Perhiasan dengan cantikan. Padahal wahwa fi hisam ghairu mubin. Mereka masih dalam pertentangan yang tidak jelas. Perdebatan yang tidak berdalil. Orang-orang kafir meyakini bahwa anak Allah adalah wanita, lalu dipersolek, diperindah. Makanya biasanya patung-patung itu dalam bentuk wanita ataupun apa yang dihias dengan emas dan serupanya itu, diperindah. Ya'ni nisa yang sya'anna fil hilyah wa yurabbayna 'alayha wa huwa fi hisam ghairu mubin ayyah la tufsah. Wanita, mereka meyakini bahwa anak Allah adalah wanita yang selalu dipercantik, masih membutuhkan cantik, masih membutuhkan perhiasan-perhiasan agar lebih cantik. Menunjukkan kalau perlu perhiasan, mereka belum sempurna. Ala kulli hal adz-dzahab yahtaju ila nisa litajammal lil azwaj. Warrajul laisa bihajah ila dzalik. Yang ala kulli hal, yang namanya emas, yang membutuhkan emas itu wanita, karena wanita masih butuh untuk mempercantik diri. Akan tetapi laki-laki tidak butuh mempercantik diri. Oleh karena itu tidaklah pantas laki-laki menggunakan apa? Emas. Ar-rajul yutajammal lahu wa la yatajammal li ghairihi. Laki-laki itu berhias untuk dirinya, bukan berhias untuk orang lain. Allahumma illa ar-rajul fi ma bainahu wa baina zawjahu. Kecuali seseorang laki-laki itu mempercantik diri, apa, menghias dirinya untuk istrinya. Kuliyatajammal li akhar, dalam kondisi seperti itu masing-masingnya berhias untuk yang lainnya. Lima fi dzalika minal ilf, karena suami berhias untuk istri, istri berhias untuk suaminya akan menambah keeratan. Walakin mahma kan fa inna ar-rajul la yajuz lahu ayalbis az-zahab bi an bi ayyi halin min ahwal. Yang jelas bahwa laki-laki tidak boleh berhias atau mengenakan az-zahab apapun keadaannya, walaupun untuk istrinya, walaupun untuk pernikahannya, walaupun untuk ini dan itu, tetap tidak boleh laki-laki berhias dengan emas. Lalu bagaimana hukumnya ketika seorang laki-laki menggunakan cincin dari perak, fidhah? Amali basil fidhah fala ba'sa bihi. Adapun kalau mengenakan cincin dari fiddah, maka tidak mengapa, kata Syekh. Ya juz ayal bis ar-rajul hatiman min fiddah. Bolehnya laki-laki mengenakan cincin yang terbuat dari fiddah atau perak. Walakin bisyarat, akan tetapi ada syaratnya. Ingat, boleh tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Alla yakuna hunaka aqidatan fi dzalik. Selama tidak ada akidah, tidak ada keyakinan dengan menggunakan cincinnya itu. Boleh bercincin dengan fiddah, tetapi syaratnya apa? Tidak boleh ada keyakinan pada cincin. Ketika menggunakannya itu tidak boleh disertai dengan keyakinan. Kama yaf'alu ba'dhu an-nas alladziina i'tadu 'adatan nasara fi mas'alah ad-dablah alladzii yalbisu al-ba'dhu 'inda az-zawaj. Keyakinan di situ apa? Seperti dilakukan sebagian orang yang dia mengikuti budayanya orang Nasrani ketika dalam urusan tukar cincin. Sebelum ada pernikahan, mereka ada tukar cincin. Adablah yaqulun inna nasara idza arada rajul minhum ayatazawwaj jaa ilaihi al-qasis bimanzil alim indal muslimin wa akhadha al-khatim wa wada'ahu fi asabihi. Katanya ada budaya di Nasrani itu ketika seorang mau nikah, maka akan datang seorang apa, pendeta, lalu mengambil cincin, memasangkannya di tangan laki-laki itu. Wa hatim wa dha'afi asabihi isba ba'dal isba hatta yantahi ila ma yuridu summa yaqul hadzal ribat bainaka wa baina zaujatik. Ada akidahnya, ada keyakinan apa? Ini ikatan. Cincin ini adalah ikatan untukmu dan istrimu. Artinya kalau ini lepas, hati-hati. Hilang, berarti ikatan di antara keduanya hilang. Seolah-olah terikat kasih sayang suami istri hanya dengan ikatan cincin itu. Wa fa idza labisa ar-rajul hadza dablah mu'taqidan dzalika fa huwa tashabbuh bin nasara masu bi aqidah batil fala yajuzu hina idzin ar-rajul ayyal bis hadza dablah. kalau mengenakan cincin walaupun itu dari perak tapi punya keyakinan demikian, maka keyakinan ini adalah keyakinan yang batil, didasari dengan akidah yang batil. Maka tidak boleh seorang laki-laki mengenakan cincin yang doblah itu tadi, cincin tunangan, cincin apa, perkawinan, yang didasari dengan keyakinan seperti itu, walaupun terbuat dari perak ataupun besi sekalipun. Amma law labisa khatiman adiyan bighairi aqidah fa inna hadza la ba'sa bihi. Adapun seseorang yang mengenakan cincin biasa-biasa saja tanpa diiringi dengan akidah, maka yang demikian kata Syekh tidak mengapa. Yang perlu ketahui, Syekh memberikan kesimpulan tambahan atau memberikan ilmu tambahan, walaisa tahtam minal umur mustahabbah. Bercincin, mengenakan cincin bukanlah perkara yang mustahab. Karena sebagian kita meyakini bahwa cincin adalah sesuatu yang sunnah. Syekh menerangkan kepada kita bahwa bercincin, mengenakan cincin itu bukan perkara yang mustahab. Bal huwa min umur allati idza da'at al-haja ilaiha fa'alat illa fala taf'al. Fa'alta wa illa fala taf'al. Bahkan cincin ini engkau gunakan, engkau pakai kalau ada hajat. Kalau ada hajat pakai, kalau enggak ada hajat ya enggak perlu. Walaupun kalau enggak ada hajat kamu pakai juga enggak masalah, enggak, tapi jangan menyangka bahwa itu adalah sunnah. Apa dalilnya? Bidalil anna Rasul alaihi salatu wasallam kana la yalbis khatim. Rasul dulu enggak pakai cincin. Kapan pakainya? Lakinnahu lama qila lahu innal muluk war ru'asa la yakbaluna alkitab illa bi khatam ittakhat khatiman naqsh fi fiddah. Ketika ada yang bisiki Rasul, ada yang mengatakan kepada Rasul, para raja itu, para penguasa itu tidak akan menerima satu surat kecuali kalau ada stempelnya. Maka Rasulullah SAW membuat cincin yang di atasnya ada ukiran tertulis Muhammad, ada tulis Muhammad, terus apa, dijadikan stempel. Jadi cincinnya Rasul itu fungsinya sebagai stempel. Kalau ada surat selesai dibuat, maka stempel. Tertulisnya Muhammad Rasulullah. Hatta idza intaha minal kitab khatamahu bihadzal khatim. Maka setelah selesai surat itu ditulis oleh sahabat, maka distempel oleh Rasul dengan cincinnya itu. Yang terpenting di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Wa fi hadzal hadis dalilu anna istimal syiddah fit taghyir munkar idza da'at al hajah ila dzalik. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah bahwa kadangkala menggunakan ketegasan itu penting untuk merubah sesuatu kemungkaran ketika diperlukan untuk itu. Jadi ketegasan tidak selamanya dilarang dan tidak pula selamanya digunakan. Kalau ada kepentingan, keperluan, hajat untuk itu, maka perlu digunakan ketegasan itu. Li'ana Nabi SAW lam yakul lahu. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengatakan lam yakul lahu inna zahab haram falatalbisu au fa'lahu bal huwa binafsi khala'ahu wa tara'ahu fil ard. Dalam hadis ini Nabi tidak mengatakan sesungguhnya emas itu haram loh buat kamu, atau mengatakan wahai fulan lepaskanlah cincinmu itu atau buanglah cincin. Tapi tidak, justru Nabi menggunakan tangannya melepas cincin itu lalu melemparkannya, membuangnya. Menunjukkan dalam kasus ini Nabi menggunakan apa? Ketegasan. Ma'lum anna hunaka farqan bainal amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar wa bainat taghyir munkar. Jelas sekali adanya perbedaan antara amal ma'ruf nahi munkar dan taghyir al munkar. Li'anna taghyir munkar yakunu min di sultah qadir, karena taghyir merubah kemungkaran itu yang bisa melakukan siapa? Orang yang mampu menjalaninya. Misal al-amir wa man ja'ala lahu taghyir, seperti pemimpin atau orang yang punya kemampuan untuk melakukannya. Misal rajul fi ahli baitihi, seperti seseorang apa bisa melakukan perubahan itu kepada anggota rumahnya, kepada istrinya atau anak-anaknya. Wal mar'ah fi baitiha wa ma asbah dzalik, atau wanita kepada anak-anaknya. Fa hadza lahu sultah ay yughayyiru bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi. Maka merekalah orang-orang yang mampu menjalankan apa perubahan. Jika mereka mampu, lakukan dengan tangannya, kalau tidak mampu lakukan dengan lisannya, kalau tidak mampu lakukan dengan kalbunya. Amal amr fa huwa wajib bi kulli hal, wal amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar wajib bi kulli hal. Adapun perintah amal ma'ruf ataupun nahi munkar itu wajibnya setiap keadaan. Li'anna laisa fi taghyir, karena dalam amal ma'ruf nahi munkar tidak ada taghyir, perubahan. Tidak merubah, tidak melakukan, tidak ada tindakan dalam bentuk fisik. Bal fihi amr bil khair wa nahi anis syarr, karena amal ma'ruf nahi munkar itu yang ada apa? Mengucapkan, mengajak orang untuk berbuat baik atau melarang, menasihati orang untuk jangan melakukan syarr. Fihi aidan da'wah ilal khair wal ma'ruf ila tarkil munkar fa hadza thalatha maratib. Dan padanya pula ada mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk meninggalkan kemungkaran. Maka inilah tiga jenjang, yaitu yang pertama dakwah, yang kedua al-ma'ruf nahi munkar, yang ketiga taghyir. Di dalam hadis juga ada dalil ala jawaz ittilaf ma yakunu bil munkar, li'anna Rasul alaihi salatu wasallam tarahu lama naza'u min yadihi wa lam yaqul lahu khudhuhu wa atahu ahlak misalan. Di dalam hadis ini ada dalil juga bahwa bolehnya merusak sesuatu karena ada kemungkaran padanya. Dalam contoh kasus dalam hadis ini, Rasul alaihissalam mengambilnya dan melemparkannya ke tanah. Tidak memerintahkan kepada orang itu untuk ambil, lepaskan, kantongi, lalu kasihkan ke keluargamu. Tidak begini. Tetapi sebagai pelajaran, karena ini satu kemungkaran, diambil dan dilemparkan. Menunjukkan bolehnya melakukan apa yang sifatnya merusak. Walihadza kana min fiqhi hadha ar-rajul ana lamma qila lahu khudh hatamaka qala la akhidhu la akhidh khatiman tarahu nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pula menunjukkan fikihnya sahabat yang cincinnya diambil dan dibuang itu tadi menunjukkan dia punya fikih yang tinggi. Terbukti ketika ada orang menasehati ambil untuk dimanfaatkan keluargamu atau bisa dijual, maka dia mengatakan, tidak, saya tidak akan mengambil. Bahkan bersumpah, wallahi, saya tidak akan mengambilnya. Cincin yang sudah dibuang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Li'anau fahima ana hadza min bab ta'zir wa ittilaf alaihi. Karena dia tahu ini adalah peringatan keras dari Nabi alaihi wasallam. Ini adalah apa? Peringatan dan dirusak oleh Nabi. Cincinnya dibuang. Li'anna hasalat bihi al-ma'siyah. Karena dari cincin itu telah terjatuh dia pada perbuatan maksiat. Wa syai'an ladzi tahsul bihi al-ma'siyah aw taraka al-wajib la kharaj 'ala insan ayatal yattalif intiqaman min nafsihi bi nafsihi. Karena ketika sesuatu yang terjatuh pada perbuatan maksiat, bolehnya seseorang untuk apa? Merusak yang dia miliki, yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Artinya peringatan dirinya atas dirinya terjatuh pada perbuatan kemaksiatan dengan melakukan tindakan yang keras pada dirinya sendiri. Kama fa'ala Nabi Ali, kama fa'ala Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sebagaimana telah dilakukan siapa? Nabi Sulaiman. Ketika dia mendapatkan kuda yang bagus sekali. Karena kudanya itu bagus dan menarik, sampai-sampai dia bermain-main dengan kuda itu sampai hilang waktu asarnya. Tiba-tiba maghrib. Tiba-tiba matahari sudah lenyap. Dia tidak menjalankan sholat asar. Kemudian dia memanggil kuda itu dan memukulinya dan menyembelihnya. Inilah yang terdapat dikisahkan dalam surat Sad ayat 33. Fatafika mashan bisuki wal a'naq. Maka dipukulinya lalu disembelih. Fa idza ra'a al insan anna shay'an min malihi alhahu an ta'atillah wa arada an yatlafahu intiqaman min nafsihi ta'ziran laha fa inna dhalika la ba'sa bihi. Kalau ada seseorang melihat bahwa hartanya melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bolehnya dia merusak hartanya itu sebagai hukuman atas dirinya. Dia menghukum dirinya. Fa inna dzalika la ba'sa bihi, bolehnya yang demikian itu. Di dalam hadis ini pula ada pelajaran dalil ala anna labisa dzahab maujib li adzabi bin nar wal iyad billah. Dalam hadis ini ada pelajaran bahwa seseorang yang mengenakan emas, maka dia akan menyebabkan dirinya mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, api neraka. Karena Rasul mengatakan, ya'madu ahadukum ila jamrah min narin fayadha'a fi yadihi. Rasul dalam hadis mengatakan, dengan sengaja seseorang di antara kalian meletakkan jamrah bara api di tangannya. Kalimat ja'ala hadzal jamrah minan nar yakni yu'adzib biha yaumul qiyamah, artinya dia akan diazab kelak di yaumul qiyamah. Wa huwa azab juz'i. Menunjukkan pula kalimat ya'madu ahadukum ila jamrah minnar fayadha'a fi yadihi, kalimat fayadha'a fi yadihi ini menunjukkan adanya azab juz'i, diazab di neraka tapi di tempat tertentu saja, tidak semuanya. Azab kelak di neraka ada yang sifatnya kamil, semua badan diazab, ada yang sifatnya juz'i. Hadis ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa azab, ada azab juz'i, yaitu apa? Ketika seseorang mengenakan emas di tangannya, maka tangan itu yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibakar. Juz'i ay ala ba'd al-badan wa ala juz'i alladhi hasalat bihi al-mukhalafah, yang akan terkenai azab adalah tubuh yang menyelisihi dari syariat. Wa nadhiru qaulu sallallahu alaihi wasallam fi man jara thawbahu asfal min al-ka'bain, ada contoh lain yang sifatnya juz'i, yaitu ketika seseorang mengenakan baju sampai ke bawah, sampai di bawah mata kakinya. Rasul mengatakan ma asfal min al-ka'bain fa finnar, apa-apa yang di bawah mata kaki, apa kata Rasul fa finnar, akan terkenai yang di bawah mata kaki itu api neraka. Ini menunjukkan juga juz'i, bagian badan mana yang akan disiksa oleh Allah ketika seseorang berpakaian sampai menjulurkan pakaiannya ke bawah mata kakinya, maka yang terkena azab adalah yang di bawah mata kaki itu. Ada hadis lain, ketika seseorang berwudu enggak sempurna, kakinya tidak tercuci semua, maka Rasul mengatakan apa? Wailul aqab minan nar. Mana yang terkena hukuman? Al-aqab. Aqab yang tidak tersiram, tumit yang tidak tersiram ketika wudu, karena wudunya enggak sempurna, maka tempat itulah yang akan dikenai api neraka. Ini menunjukkan adanya azab yang sifatnya juz'i. Di dalam Al-Quran juga ada yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Allah berbicara tentang apa? Akan dilelehkannya apa? Emas dan perak. Maka dengan emas dan perak itu apa nih? Jidat-jidat mereka akan disetrika dengannya, punggung mereka, perut mereka akan disetrika dengannya. Menunjukkan apa? Tempat itu yang akan diazab oleh Allah. Ini menunjukkan adanya azab yang sifatnya juz'i. Fal azab kama yakun aman ala jami'il badan wa qad yakun khasan bi ba'dil ajza'ihi wa huwa ma hasalat bihi al-muhalafah. Maka yang namanya azab, kata Syekh, ada yang bentuknya am, seluruh badan diazab semua, ada pula yang sifatnya juz'i yang terjadi penyelisihan dari syariat. Dalam hadis ini pula ada pelajaran bayan kamal as-siddiq sahabah fi imanihim. Dari hadis ini pula ada pelajaran yang penting bahwa jujurnya sahabat dalam keimanannya. Karena ketika dibuang emas loh, cincin emas dibuang oleh Rasul, maka sahabat itu tidak mau mengambilnya. Kenapa? Karena ini sudah dibuang oleh Rasul, menunjukkan keimanan yang tinggi sekali. Dalam hadis ini pula ada pelajaran anal insan yastamil hikmah fi taghyir al munkar. Perlu diketahui bahwa ketika mengubah kemungkaran itu harus dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu melihat situasi dan kondisi, ada yang perlu dengan keras, ada yang tidak perlu dengan keras. Kapan? Itulah hikmah. Melihat kondisi. Karena orang ini telah tahu bahwa adanya hukum haramnya emas, tapi dia tetap melakukannya, maka Rasul menggunakannya dengan keras. Dipaksa, diambil, lalu dibuangnya. Berbeda sekali ketika terhadap A'rab, orang Badui yang kencing di masjid. Karena dia Badu, gak ngerti hukumnya. Disangka sama saja hukumnya dengan tempat-tempat yang lain, dia kencing di masjid. Walaupun perbuatan itu kencing di masjid, tapi karena ini orang gak ngerti, maka perbuatannya berbeda Rasul kepadanya. Dengan lemah lembut. Inilah yang namanya hikmah. Dibedakan antara satu orang dengan orang lain sesuai kapasitas kesalahannya, sesuai kondisi orangnya. Kenapa dia melakukan perbuatan itu? Kalau perbuatan itu dilakukan karena penentangan, tentu lebih keras. Wa kadzalika istamal Nabi alaihi wasallam al-lin ma'a Muawiyah bin Hakam As-Salami hina takallama fi shalah. Nabi pernah berkata kepada menasihat Muawiyah dengan lemah lembut ketika dia berbicara dalam salatnya. Kadzalika ma'a rajul alladhi jama'a zaujatahu fi nahar Ramadan. Demikian pula Nabi berlemah lembut kepada seseorang yang di bulan Ramadan dia menggauli istrinya karena ketidaktahuan. Maka fa'alaika ya akhi al-muslim an tastamil hikmah fi kulli ma taf'alu wa kullu ma taqul. Hendaknya kita muslim melakukan hikmah dalam perbuatan kita dan dalam ucapan kita. Nas'alullah yaj'alana mimman util hikmah wa nala biha khairan katsir. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang diberi hikmah dan memperolehnya kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah hadis yang berikutnya akan kita baca di perjumpaan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.